Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kawula hormati, kula kali panjenengan sakmenika bape ngaos kitab hikam tutuk dateng halaman 40. Wonten ing pengaosan ingkang kepungkur, kula kali panjenengan bahwa banyak sedikitnya amal niku terserah apa kata waktu pelaksanaannya, bukan dari nominalnya. Duduk piro sing kita antarno nang Gusti Allah mboten. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan amal itu? Kalau caranya kita menyampaikan amal itu bagus, memang lillah, mboten ana kecampuran donya, ya murni tutuk kabeh nang Gusti Allah. Lek diecer tutuk ning dalan, padha karo tiang mbeto banyu, mbeto irik, mbeto banyu wadahe-wadahe irik. Banyune sak irik digawa dugi mriki kate diterno nang bangil mamane. Ya ndak tutuk pancene wadahe irik. Mestinya air ini akan sampai ke bangil, tapi krono wadahi bocor kabeh ngene dalan sing geble. Sampean nggawa banyu sak cengkir, tapi diwadahi cengkir buntu. Digowo alon-alon. Tutuk mawon banyu niki nang bangil, walaupun sak cengkir. Lu akeh cuma krono wadahi erik ya ndak tutuk nang bangil. Titik wadahi cengkir tutuk teng bangil, ngaten lho. Lah bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula panjenengan kepingin duwe amal sing apik. Yok nopo carane? Dari mana caranya kita memperbaiki amal kita? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fiddaraini amin. Husnul a'mali, utawi baguse piro-piro amal. Baguse amal niku kelawan nopo? Bihului ha amma ya'ukuha anil qabul. Kelawan sepini amal, amal amma saking barang ya'uku kang ngalang-alangi apa maha ing amal anil kobuli saking ketrimo. Dadi amal sing apik niku duduk delok teko zahir tok, tetapi dilihat dari juga diantaranya dari batin, yaiku saking slamete amal niku wau dari sesuatu yang menghalangi untuk diterima. Napa sing menghalangi untuk diterima? Riak dan lain-lainnya. Konco-konco ni riak, termasuk tasonu, termasuk macam-macam pun. Lo api e amal niku lek selamat teko penyakit. Lek e amal niku ono penyakite yo ndak selamat. Penting selamat teko penyakit niku pak. Sampean nandur sawah, ojo ndelok omboe sawahe. Sampean delok kualitete tandurane. Sampean nandur sawah 10 hektar, tapi penyakite akeh. Niku iso-iso sampean oleh mesak kebo. Tapi lek amale sampean niku selamat saking penggawean-penggawean, saking barang-barang sing dadi penyakite amal niku wau. Ya utuh tutuke. Nandure mesak kethok, tapi mentek-mentek bisa jadi sampean oleh sak ton. Nandure 5 hektar tapi penyakitnya akeh, bisa-bisa sampean ndak oleh apa-apa. Lho niku sing diarani amal sing apik niku adalah amal yang selamat dari sesuatu yang menghalangi untuk diterima. Wa khudurul qalbi ma'allahi, lan tumekane atau hadiri ati ma'allahi sartane Allah fi hali fi'liha ing dalem nalikane ngalakoni ing akmal wa adami istighalihi lan ora anane ketungkule qalb bi ghairihi kelawan liyane Allah minal wasawisi bayane saking biro-biro pangridu asyaitoniyati kang bangsa setan. Jadi sing diarani amal sing apik itu adalah amal yang selamat dari sesuatu yang menghalangi dari barang yang namanya riya, menghalangi dari sesuatu yang dapat menjadikan hati kita ini khudur bersama dengan Allah. Sing kita kenal biasanya lek sembahyang Allahu Akbar, kita sembahyang niku hati kita khudur apa ndak bersama dengan Allah. Lho lek hati kula sampean ndak khudur ambek Gusti Allah, yo kaya apa sembahyang? Nun sewu, bukan berarti lek sampean ndak khudur atine karo Gusti Allah, ndak oleh sembahyang mboten. Ojo diwalik artian kula niki. krono aku lek sembayang atiku ndak iso hudur nang Gusti Allah, aku ndak sembayang mboten. Sekali lagi koyo sing wau kula sampaikan, kita harus berlatih. Lek sampean katene sembayang ngenteni hudur, yo ndak hudur-hudur wong sampean ndak biasa. Ibaratnya tiang nyopir, wong nyopir niku lek pun biasa, ana jegloke titik niku kroso. Montor ndak senter kroso. Montor onten sing muni kroso. Lek tiang sik kaitan belajar nyopir, mboten kroso. Wis dicewekel sampe ngotot ngeten menggok mawon. Krana napa? Masih belum ada di dalam hati. Lek pun biasa panjenengan ngamal, lillahi ta'ala terus nunggu teko dhewe lillahi ta'ala niku. Nak hudur karo Gusti Allah lek salat Allahu Akbar terusaken mawon. Sampean belajar yo apa carane ati niki supaya hudur, sing kita bisa kenal dengan ubud robbaka ka'annaka tarahu. Monggo kita nyembah nang Gusti Allah seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan. Milo Kanjeng Nabi dawuh seakan-akan. Kenapa kok dawuh seakan-akan? Karena Nabi tahu bahwa kita untuk sholat, untuk khudur dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu sholat ini bukan sesuatu yang gampang. Tapi perlu kita melatih diri. Wa adam istighali bi ghairi lan boten ketungkul kelawan liyane Allah. Contone saking pira-pira penggodane setan. Dan ini perlu dilatih juga amal seperti ini. Sampean sembayang digudo nang setan ojo suwe-suwe. Penggaweanmu saiki akeh. Sawamu iku saiki tempat galengan. Galengan isih durung oleh separuh. Sing nglakoni ndak anok, koline ndak anok. Ayo cepetan lek sembayang, ndak kate iritan. Niku setan kabeh niku kudo. Ditekani terus. Ojo suwe-suwe lek sembayang. Iki wayahe mangan wetengmu lek wis luwe ya. Yo sgonis mateng. Ayo mangan no. Sembahyang yang mestinya dia menghadap kepada Allah dienggok nonang setan. Lulek kulo kali panjenengan iso nyetir amal kulo panjenengan supaya selamat teko penggodane setan sing koyok niki wau, maka amal kita itu tadi dianggap amal yang bagus. Jadi amal yang bagus itu adalah amal yang selamat dari sesuatu yang dapat menghalangi diterimanya, amal yang selamat dari sesuatu yang menyebabkan tidak diterimanya amal, dan menyebabkan hati kita tidak khudur bersama dengan Allah ketika kita mengerjakan, lan kita seiling nang dunyo waktu ngelakoni amal kulo sampean. Tak jani tiang khuduk, tiang khusuk ni ku duduk me waktu ni sembahyang tok ngelakoni sing liang ngoten ngaji. Sampean ngaji ku khusuk apa ndak ati ni? Lek ngaji khusuk berarti nang Gusti Allah tok nolai. Lu kapan kulo kali panjenengan duwe kelakuan sing koyo ngeten ni ku? Nada iju husnil ahwal. Utawi baguse piro-piro amal iku piro-piro uwoe baguse piro-piro tingkah. Lek wau kelakuan, lek kelakuan niku berarti dilakoni oleh rogo anggota. Lek ahwal alko imati kang jumeneng opo ahwal bil qulubi kelawan piro-piro ati. Jadi baguse amal niku lek pancene atine bagus. Lek atine ndak bagus, amale yo mboten bagus. Lek ana wong cakang sembayang, berarti atine bagus. Ana wong cakang sedekah, berarti atine ya bagus. Ana wong cakang ibadah, berarti atine bagus. Kok ana wong ahli meso, berarti atine elek. Itu adalah buah. Ndek ati niki ana wite. Wite ana ndek ati diatur sing apik. Lek wis apik wite, wae nggih apik. Napa tingkae ati niku? Tingkae ati niku minazuhti. Saking zuhud fit dunia yang dalam dunia. Zuhud dunia niki urusannya hati. Duduk urusan dohir. Arti nilai zuhud di dunia niki urusannya hati. Tiang zuhud niku ndak kudu numpak sepeda pancal utawa kelambini beda-beda. Masih kelambinan api ya oleh. Syukur kelambini kelambi halal. Duduk kelambi haram. Duduk oleh nyolong. Duduk oleh ngentit. Api mawon niku. Lah zuhud niki urusane ati. Kula ambek sampean ndak oleh ngono wong ngilono wong niku ndak zuhud mboten oleh. Wah lek meneng sok zuhud. Apane kadek ngilono wong, awake dhewe kok amen delok. Monggo kita belajar ojo ngilono wong. Ayo kita belajar jangan membuka aib seseorang. Menungso niku lek biasa mbuka cacate wong berarti nuduhno awake dhewe niku akeh cacate. Lek tiang biasa membuka aib seseorang berarti orang itu aibnya lebih banyak daripada yang dibuka. Tapi lek tiang niku ndak tahu buka aib wong, berarti wong niku ndak tahu aib. Menungso itu akan tahu sesuatu itu cacat kalau dia pernah melakukan atau paling tidak pernah tahu. Tapi lek menungso ndak perlu cacat, apa ya yang akan diceritakan? Ndak ngerti. Jadi mboten repot nengeri tiang niku. Lek uang niku suka membuka aib seseorang, berarti epe awake niku luwe kathah. Lek uang niku ahli ngilokno uang, berarti awake dhewe niku luwe elek ketimbang sing diilokno. Soale niki urusan ati. Lu ati ku enggak akan bisa diketahui orang kalau tidak kita ucapkan. Nah, ketika kita mengukur mengatakan orang lain A, berarti dia pernah melakukan A atau paling tidak tahu dengan kelakuan A-nya. Wal ikhlas lan ikhlas lillahi krono Allah. Niki, ati sing apik, tingkai ati sing apik niku nomor setunggal, ati sing zuhud ing dalam dunyo lan nomor kali ikhlas lillahi taala. Napa ikhlas niku? Ikhlas niku tengriki dipuncontohaken bi ayak sida lawan yento nejo sapa murid bi amalihi kelawan amale murid ubudiyatallahi ing ibadah maring Allah taala ale maha luhur sapa Allah. Sing diarani ikhlas niku adalah orang sembahyang murni krono ibadah nang Gusti Allah. Lali tolabi adzin ora krono nupri ganjaran, ora krono nupri bagian ajilin kang cepet, maksudnya wonten dik dunyo. Wala sawabin lan ora ganjaran ajilin kang den semaya aken uto kang tempo. Gini ku wonten di akhirat. Sing dimaksud ikhlas niku ngoten, apa sampean kok sembahyang? Ya polai diperintah Gusti Allah. Kok ndak diperintah nang Gusti Allah ndak sembahyang? Ya ndak. Apa sampean kok ndak wani nglakoni zina? Polai dilarang nang Gusti Allah. Niku jenenge ikhlas, melakukan sesuatu atau menjauhi sesuatu larangan dengan tanpa ada harapan imbalan baik di dunia nun sewu maupun di alam akhirat. Waku katene sembahyang, apa kok sembahyang kepingin melbu swarga? Niki asline nggih, asline kirang sae. Sebab napa? Koyok-koyok sampean sembahyang niku mek kepingin swarga, padahal sing duwe swarga niku Gusti Allah. Lah sekarang apa artinya kita akan masuk swarga lek Gusti Allah ndak rido? Sebaliknya kula mek sampean mlebu nang neraka. Apa artinya masuk neraka lek Gusti Allah niku rido? Masih mlebu nang neraka adem lek Gusti Allah rido. Mlebu nang swarga mungkin tersiksa kalau Allah enggak rido. Dari keadaan sing macem koyok ngeten kita menyadari bahwa swarga neraka niku enggak ada ning Gusti Allah. Kita beramal niki wis lillah. Maknane sing penting salat sesuai karo oleh ngaji nang woro kiai, nang para ulama, bape sembayang, bape poso, bape seduluran, bape nyambut gawe ndik sawah, bape nyambut gawe ndik pasar, sampean tepake kabeh hukume apa sing dijinang ulama, mari ngono wis pasrah kabeh nang Gusti Allah. Lek awak niki wis usaha, wis ngelakoni sembahyang koyok sing diperintahno kiai, wis dagang koyok sing diterangno para ulama, kok sik kudu kliru mawon? Lah, kita balekno nang Gusti Allah. Tutup berarti nol putul mboten. Wah, Mas awak sembahyang yo ndak oleh ngarep-ngarep mlebu swarga. Sopo sing ndak oleh ngarep-ngarep? Kurang api. Kulo ambek sampean sembahyang o, ibadah o, murni kabeh niku nek Gusti Allah. Lek wis Gusti Allah rido, nopo mawon yang akan kita beri, yang akan kita terima dari Allah pasti eco. Tapi lek kulo ambek sampean nang rido nang Gusti Allah, Gusti Allah ndak rido nang kulo sampean, apapun yang kita terima itu pasti akan jadi azab. Tunggale koyo kulo ambek sampean nek ndek donya nrimo nopo mawon kok napa jare sampean iki. Barang sing teko iso diarani rezeki nggih iso. Diarani coba ya iso. Satu kejadian dari satu pemandangan bisa. Sampean oleh duit akeh dianggap rezeki juga bisa. Dianggap azab saking Gusti Allah ya iso. Ya napa contohnya? Sampean oleh rezeki duit buat krono duit buat jari atine sampean bunga iki jenenge rezeki toko pangeran. Oke lah itu nikmat. Kena dikai mangan, kena ditumasno bakso, kena tukokno kupang, kena tukokno pentol, kena tukono sego dan lain sebagainya. Tapi di balik itu lek panjenengan dengan adanya harta ini akhirnya panjenengan bisa menjadi orang yang durhaka. Kelawan akeh donya sampean iso nyoba-nyoba kepengin tambah sugih akhirnya ditukono togel. Niki zahire merupakan nikmat. Tapi kenyataane masih sampean oleh donya iku jenenge azab teko Gusti Allah. Jangan setiap orang yang memperoleh kenikmatan itu dianggap nikmat. Mboten, Cak. Bukan setiap sesuatu yang menyenangkan itu dianggap nikmat, tidak. Delok sing ningali, bagaimana sudut pandangan dia memandang? Didelok toko arah endi? Kaya yang delok gajang itu, lek didelok toko ngarep, telalene dawa. Lek didelok toko kupinge, kupinge ombo. Lek didelok toko untune, untune landep. Lek didelok toko sikile, sikile bunder. Lek didelok toko silite, metu cletonge. Apa kata yang melihat? Apa jare sing ngambu? Aku mang kepethuk wong wedok. Ayu salah ayu ambune wangi. Ya krono sing diambu waktu ana minyak wangi ini. Jajal arek wedok niku wae tepak ngentut. Basin ambune krono sing diambu tepak entute. Sing diambu tepak keleke, basin krono sing ditelok tepak keleke. Satu barang bisa dilihat dengan beberapa kacamata. Apa jare sing delok? Dadi bagusi amal ni kuno bojare ati, le ati ne api, metune nang kelakuan yo api. Le ati ne elek, metune nang kelakuan yo elek. Sikil dadi elek, krono ati ne elek. Tangan dadi elek, krono ati ne elek. Moto dadi elek, krono ati ne elek. Cangkem ge ngoten. Uang ngomong elek berarti ati ne elek. Wah, uang sak donya diceritakno kabeh eleke. Awake dhewe tok sing bener karo mbah-mbahe. Lek keluargae dhewe bener. Lek keluargae wong salah, iku berarti wong niku luwe bejat ketimbang sing dielokno. Napa kok ngoten? Engke. Lek awake ngomong elek. Lek ngomong elek berarti tandane atine ya elek. Eleke atine niku mergo kelakuane elek. Dadi muter-muter nang tindik riku. Sakniki kula kali panjenengan tadi dikatakan baiknya amal itu diakibatkan karena baiknya tingkahnya hati. Api ati teko nopo? Lah niki. Wa husnul ahwali utawi baguse pira-pira tingkae ati. Yo nopo ati niku iso apik carane teko pundi? Kepiye? Yo nopo carane kula kali panjenengan kepengin duwe api sing ati sing apik? Nasiun iku jukul minata hakuki saking netepaken utawa nyataaken aitama kuni tegese netepaken fi maqamatil inzal ing dalam pira-pira derajat kang den panggonaken ai fil maqamati tegese ing dalam pira-pira pangkat allati kang tanzilu manggon apa maqamat fi qulubil arifin ing dalam pira-pira atine pira-pira wong kang makrifat nang Allah wa hiya utawi allati ku ma'rifu pira-pira makrifat ilahiyatun kang bangsa pangeran yuriduha kang nekaken ha ing ma'rif Allah taala subhanahu taala alal kulubi ing atase pira-pira ati takunu kang ono apa ma'rif sababan iku tadi sebab fitar kita wa en dalam ngaku-ngaku en dalam ninggal ngaku-ngaku sifat bagus wa adamil iltifatilan ora anane noleh ila jannatin maring swarga au harobin utom layu minarin saking neraka dadi api e ati kula sampean itu akan timbul dari menetapnya pangkat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dari beberapa pangkat yang diletakkan di hati-hatinya orang makrifat. Artinya ngene, tambah akeh makrifat kula panjenengan nang Gusti Allah, ati niku tambah api. Lek makrifat kula sampean nang Gusti Allah niku titik, yo apike titik. Yo nopo carane sampean delok Gusti Allah? Sampean niku memandang Gusti Allah dari sudut mana? Lek sampean niku mandang Gusti Allah saking sudut sifat al-muntakimu, yo sampean menganggap Gusti Allah itu kejam. Lek sampean niku memandang Gusti Allah dari sifat al-mun'imu, ya berarti kula mbek sampean menerima Allah itu sebagai zat yang memberi nikmat. Kenale kula ambek sampean nang Gusti Allah tambah akeh, berarti atine tambah api. Lek kenale niku tambah titik, ya berarti api editi. Lek perkara pandangan dunya mboten kenek digawe ukuran api ati, Pak. Yok nopo carane ngapikno ati iki kaya ngoten. Kita berusaha, yok nopo sing sikirane awak niki kenal nang Gusti Allah. Kenale tambah akeh berarti tambah api. Kenale tambah titik berarti api ya titik. Niki Gusti Allah sing dekek berarti kelas niku apa jare Gusti Allah. Lah kula ambek panjenengan diperintah kongkon donga. Donga supaya kula kali panjenengan dadi wong sing duwe hati api. Perkara wajah enten, Pak. Perkara panggilan ustad, kiai, titel yen itu enggak ada patokan sama sekali. sing dadekno apik lan boten niku ndek ati. Sak pira ati kula kali panjenengan dikeke kekuatan makrifat nang Gusti Allah. Lha niki sing dekek niku kekuatan niku Gusti Allah ngoten lho. Maqamat allati tanzilu fi qulubil arifin. Jadi ku ma'arifu ilahiyatun. Makrifat yang bangsa ketuhanan sing disekek nang Gusti Allah. Sehingga iso dadi sebabe kula kali panjenengan ngaku-ngaku sifat api. Sampean niku nyambut gawe ne berhasil, berarti aku iki pancene pinter lho. Ngeten iki ndak ana ngomong berarti aku iki pinter mboten wonten. Krana apa? Karena dia sadar bahwa yang menjadikan dia itu berhasil Gusti Allah. Ndak ana ngaku-ngaku sebab ngaku-ngaku teko awake dhewe niku mboten wonten. Kalau orang itu sudah punya makrifat ilahiyah. Gampangane niku lek wis kenal nang pangeran, berarti dia lebih tahu bagaimana dirinya sendiri, siapa dirinya. Cari pengajian sing kepungkur lek sampean niku kenal Gusti Allah suge, berarti sampean niku sadar bahwa sampean niku ndak duwe. Nek Gusti Allah iku zat yang kuoso, berarti kita tahu bahwa diri kita ini adalah yang lemah. Kalau kita tahu bahwa Allah yang bagus, kita yang jelek. Atau kita tidak berasar apa-apa, yang punya asar cuman Allah Subhanahu wa taala. Mboten katik noleh nang swarga, mboten katik melayu saking neraka sebagai tujuan hidup mboten. Yang jelas kita mematuhi kehendaknya Allah sesuai dengan yang ada di syariat. Aku ndak katine nyenuk wis apa oh, krana iku dilarang nang Gusti Allah. Iku kekarepane Gusti Allah, aku ndak wani. Karena memang itu kelas kita. Wong sembayang ku pengin swarga niku salah yo mboten. Itu memang juga kelas mereka, kelas kita juga. Lah kangge tiyang sing pun tutuk koyok ngoten, kula kali panjenengan hanya punya urusan untuk melakukan sholat sebagai perintahnya Allah, menjauhi larangan hanya karena merupakan larangannya Allah, bukan karena Allah menyediakan neraka bagi orang yang melanggar larangan, bukan karena Allah menyediakan surga bagi orang yang taat melakukan kewajiban. Sekali lagi niki, koyok-koyok niki duduk tingkatan kulo sampean. Tapi kok umpama tutuk niku sae. Kalau ada orang mengatakan, wah bohonglah nek pun diwonten tiang cakang ibadah ndak kepingin swarga. Luwong sing ngomong ngoten niku pancene kelas sak monten. Lek tiang pun tutuk nang kelas ya mboten ngoten gunemi. Lopo sampean sembayang? Yo, saking wis kepingin ganjaran, saking wis iku merupakan perintah Gusti Allah. Allah iku pangeranku, aku adalah hambanya. Tuhanku memerintahkan aku ke barat, aku akan melakukan ke barat. Apapun resikonya. Tuhanku Allah memerintahkan kita ke timur, kita akan jalan ke timur. Apapun resikonya. Allah melarang kita ke selatan, kita enggak akan ke selatan. Apapun resikonya. Kayak ngoten. Dadi ndak delok kula mbek sampean ngulon. Jari Gusti Allah ngulono, ndik kulon kono nang swarga. Mboten tutuk delok swargae, delok perintahe Gusti Allah. Lek wis Gusti Allah merintah kaya ngoten, engkuk tutuk dhewe. Karena yang kita kejar ini adalah zat yang punya, yang punya azab yongge, yang punya swarga yongge. Kan apa jare sing duwe? Kaya tiyang dihukum niku kan apa jare garasi presiden, jare presiden ndak dipateni, ndak dipateni. Jare presiden tembak, tembak. Niku ndek donya. Misal mawon duduk berarti Tuhan, presiden niku koyo pangeran ya mboten ndak. Hanya sebuah contoh saja. Lalek kula mbek sampean wis ndak mandang teko hukumane tapi kita menghormati yang merentah lho, kan apa cari sing merentah. Ada iki salah gede tapi coret diampuni saja. Ya ampuni punan. Lek ndek donya kita mengampuni orang yang salah mungkin akan dituntut oleh pengadilan atau kejaksaan tinggi, tapi lek di akhirat ono wong nakal dilebokno nang swarga. Sopo sing kadhe nuntut Gusti Allah? Mboten saged. Ono wong ahli melanggar perintah Gusti Allah kok dilebokno nang swarga? Sinten kadhe nuntut Gusti Allah? Mboten wonten, Pak. Lalek kula kali panjenengan lakoni bagus, ya wis mesti Allah itu tidak mungkin akan menzolimi kita. Saiki wong maksiat, krono awak ndak kuat, kadhe tobat durung sempat mati. Sing diharap-harapno ndak ana maning wis kejaba rahmate Gusti Allah. Iku kangge wong sing maksiat. Nuwun sewu, bukan hanya orang yang maksiat saja, wong sing taat pun kudu duwe ati sing koyok niki. Bagaimanapun juga kita enggak akan mampu untuk melawan rahmatnya Allah besarnya. Bagaimanapun juga kita tidak akan mampu membandingi maghfirahnya Allah dengan amal-amal kebaikan kita. Dosa kula kali panjenengan akeh, tapi ingat ampunan Allah lebih besar. Amal kita itu mungkin banyak, tapi ingat rahmat Allah juga lebih kita harapkan. Ngoten. Fa innal murita semoga sak temen murid iku idza hasal arikal hasil lahu kate murid apa zalika mengkono-mengkono ma'arif ilahiyah raqaba maulahu biqalbi. Murid niku lek pun berhasil, tiang niku lek pun berhasil menguasai makrifat-makrifat ilahiyah, maka dia akan selalu mengawasi Allah dalam setiap langkahnya, dalam setiap ucapannya. Dadi sing diarani wong wali niku duduk wong sing meso nek pidhato niku duduk. Nek wong kate pidhato meso jancuk iku paman. Nuwun sewu. Sanes wali niku. Wali niku orang yang selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya. Niku jenenge wong wali. Ala yaksidu bi amali ghairahu, amalnya tidak diperuntukkan yang lain. Lulek pun hasil kaya ngeten wa idza hasala dzalika takhallasal amalu mimma ya'uquhu anil qabul, maka akan selamatlah amalnya dari sesuatu yang menghalangi untuk diterima. Kata-kata hikmah niki wa hadhil hikmatu kadalil lima qablaha. Kata-kata hikmah usnul amal nataijul husna wal husnul ahwal min tahqiq maqamatil insal niku koyok-koyok merupakan dalil daripada kata-kata yang sebelumnya. Mila saking menika monggo kula kali panjenengan jaluk nang Gusti Allah. Mandar muga nggih kula kali panjenengan iki didadekno uwong mandar muga lho mandar mugong ya didadekno uwong yang selalu mengawasi keadaan Allah dalam tubuh kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap pandangan kita, dalam setiap angan-angan kita, dalam setiap ucapan kita. Ayo dijaluk nang Gusti Allah mandar muga Allah selalu mengawasi kula kali panjenengan. Dan kita semoga menjadi orang yang selalu memperhatikan adanya Allah dalam setiap langkah kita, supaya kula kali panjenengan dadi wong sing ngati-ngati dalam melakukan kebaikan dan di dalam menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Mandarmu konang Allah dipun dadi akan wong sing selamat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged alamaturake hadanallahu iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.